niya maraksan si kagudjua ini. Menjadikan rasa tertinggal dan janjikan bersama seingat surga. Sejoli sering mengasihi untuk menuju bahtera suci. Kedalaman merintangi selalu senada tentu bersama. Kenati letakkan merahku gelara pun sirna dihembus badai. Tak kuasa bertahan diterpa kenyataan alam ini. Dunia gelap sesungguhnya bila hidup suka berganti luka. Tiada pemandang kasih insan ini. Jua ini menjulakan rasa tertinggal dan janjikan bersama seiring dalam surga. Kan nanti letakkan merahku gelara pun sirna dihembus badai. Tak kuasa bertahan diterpa kenyataan alam ini. Sesungguhnya bila hidup suka berganti duka, tiada pemandang kasih insan ini. Sisihkan lunasmu.